Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalbul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamatul Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita melanjutkan sedikit pada ayat yang kedua dari dalil bab minasyirki ayastaghitha bighairillah au yad'u ghairillah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pada penghujung dalil yang kedua, wa yamsakallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, maka disebutkan yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafur rahim. Qawluhu min ibadihi, firman Allah Ta'ala yang mengatakan min ibadihi, al-ubudiyah huna amah, dari para hambanya. Yang dimaksudkan dengan ubudiyah di dalam ayat ini secara umum, yani min ibadihi di sini adalah hamba Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala secara umum. Nah, karena ada hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ubudiyah yang khasah, seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam disebut dengan abdi, ya. Lianna qawlahu bi khairin yashmalu khairat dunya wal akhirah, dikarenakan firman Allah Ta'ala yang menyatakan bi khairin ini mencakup khairat dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Wa khairat dunia yusibul kufar, dan kebaikan dunia juga akan mengenai orang-orang kafir, artinya akan didapat oleh orang-orang kafir. Wa qawlu wa huwal ghafur rahim ay dzul maghfirah, yang dimaksud dengan al-ghafur adalah dzul maghfirah, yang memiliki ampunan, wal maghfirah satrul dzanb, dan yang dinamakan dengan maghfirah adalah satrul dzanb, ditutupinya dosa, wal watajawuz anhu, dan dimaafkan. Jadi namanya maghfirah itu tidak hanya dalam bentuk memaafkan doa dosa, akan tetapi juga ditutupi dosanya, dosanya itu ditutupi dan dimaafkan kesalahannya. Kenapa? Ma'khudah minal mighfar, karena diambil dari kata mighfar. Wahuwa mayuttaqa bihissiha, mighfar itu adalah sesuatu yang melindungi kepala dari panah. Kalau kita pernah melihat pasukan zaman dahulu, itu ada kain yang terbuat dari besi, ya, semacam sabak seperti jaring yang dipakaikan di kepala di bawah topi, itu namanya mighfar. Nah, yang tujuannya untuk melindungi kepala dari panah. Nah, Karena para pemanah-pemanah yang handal, maka dia akan memanah bagian kepala biasanya. Demikian. Wal mughfar fihi satrun wa wiqayah. Sehingga mughfar di sini ada pelindung dan penutup bagi kepala dari ancaman, gangguan, bahaya. Warrahim, sedangkan Ar-Rahim sendiri ay Dzurrahmah. Makna Ar-Rahim adalah Dzurrahmah, yang memiliki sifat rahmah, belas kasih. Wahiyya sifatun taliqu billahi azza wa jalla, dan ini adalah sebuah sifat yang layak bagi Allah azza wa jalla, yang sesuai bagi Allah tabaraka wa taala, sesuai dengan hikmahnya, hikmahnya sesuai dengan keadilannya dan sebagainya. Taqtadil ihsan wal in'am. Di mana dengan sifat rahim ini akan memberikan konsekuensinya, akan memberikan konsekuensi adanya al-ihsan wal in'am. Perbuatan ihsan dari Allah tabaraka wa taala dan in'am, pemberian kenikmatan bagi para hamba-Nya. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam tafsirnya mengatakan Ar-Rahim adalah, atau dalam pelajaran yang lainnya dalam Usulul Salasah ataupun dalam kitab Wasithiyah dan sebagainya, beliau mengatakan Ar-Rahim adalah Dzurrahmah al-wasilah, ya, yang memiliki rahmah yang wasilah, yang akan sampai kepada para hambanya. Ini karena taqtadil ihsan wal in'am, akan memberikan konsekuensi ihsan dan in'am. Asyahid yang menjadi inti pembicaraan kita di sini adalah qauluhu wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhur. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan madarat. Fil ayatil ula, pada ayat yang pertama. Faqad nabaha Allahu nabiyahu anna may yad'u ahadan min dunillah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan nabinya bahwa barang siapa yang berdoa kepada seseorang pun dari selain Allah, ay min dunillah, maksudnya ay min siwa, dari selain Allah tabaraka wa taala, la yanfa'uhu wa la yadhur, maka dia tidak akan bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan madarat. Wa qawlu fil ayati tsaniyah, sedangkan pada ayat yang kedua Allah menyebutkan wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Al-ayat. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah madarat pada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian. Sehingga dari sini menunjukkan hubungannya antara ayat yang pertama dengan yang kedua sangat begitu erat hubungannya. Ini di mana al-istighasah talabul ghaus, ini meminta dihilangkannya kesulitan dan sebagainya, ini hanyalah diberikan kepada Allah tabaraka wa taala. Memintanya hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Al-ayatu tsalitsah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga dari dalil bab ini. Qauluhu adalah firman Allah tabaraka wa taala, wabtaghu 'indallahi rizqa. Di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-17 Allah menyatakan fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka carilah di sisi Allah rizki. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu fabtaghu 'indallahi rizqa. Law atal mu'allif bi awwalil ayah. Kalau seandainya penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan awal ayatnya. Awal ayatnya apa? Disebutkan innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Kata Allah tabaraka wa taala, innal ladzina ta'buduna min dunillahi, sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi yang kalian panjatkan doa kepadanya dari selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidaklah memiliki kemampuan untuk bisa memberikan rizki kepada kalian. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya awal ayat ini disebutkan oleh muallif ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, la kana aula, tentu ini lebih utama, lebih baik. Kenapa? Tasawurnya akan lebih jelas, gambarannya akan menjadi lebih jelas. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan innal ladina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi dari selain Allah, orang-orang yang kalian ibadahi, orang-orang yang kalian mintai doa, la yamlikuna lakum rizqa, tidak akan mampu memberikan rizki untuk kalian. Nah, sehingga kata Syekh Utsaimin, fahum ya'buduna hadil awsan, maka mereka menyembah berhala-berhala ini, min syajarin wa hajarin wa ghairiha, yang terbuat dari pepohonan, batu-batuan dan yang lainnya, wa hiya la tamliku lahum rizqan abada, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan rizki bagi mereka selama-lamanya. Lau da'auha ila yaumil qiyamah ma ahdarat lahum. Kalau seandainya mereka mau berdoa, meminta kepada berhala-berhala tersebut sampai hari kiamat pun, tidak akan mungkin mereka bisa menghadirkan rizki yang mereka minta. Walahabbata bur, bahkan satu biji gandum pun tidak akan mungkin bisa mereka wujudkan. Tidak akan mungkin. Nah, kalau saja apa, mereka meminta kepada berhala-berhala tersebut sampai yaumul kiamat, tidak akan bisa mewujudkan. Wala dafa'at anhum adna maradin aw faqrin, bahkan berhala-berhala tersebut tidak akan mungkin sanggup untuk menolak penyakit yang terkecil sekalipun, aw faqrin, atau kefakiran yang paling ringan sekalipun, tidak akan mungkin sanggup mereka, berhala-berhala tersebut. Faidakana platam liku rizqa, kalau seandainya kondisi berhala itu tidak mampu, tidak sanggup memberikan rizki, falladhi yamlikuhu huwallah, sedangkan yang mampu untuk mewujudkannya adalah Allah, falihada qala fabtahu innallahi rizqa, oleh karena ini Allah memerintahkan kepada kita, fabtahu, maka carilah, innallahi rizqa, di sisi Allah rizki. Nah, maksudnya apa? Utlubu indallahi rizqa, carilah oleh kalian di sisi Allah rizki, carilah rizki di sisi Allah, hanya di sisi Allah saja, hanya kepada Allah saja untuk mencari rizki. Nah, kenapa? Li'annahu subhanahu huwalladhi la yanqadhi ma'indah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang tidak akan pernah habis apa yang ada di sisinya. Ya, tidak akan pernah habis apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqin, apa yang ada pada sisimu pasti akan habis, wa ma'indallahi baqin, dan apa yang di sisi Allah pasti akan selalu ada, pasti akan selalu ada, akan terus kekal ada. Demikian disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96. Wa rizqu huwal ata, dan rizki yang dimaksud di sini adalah pemberian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, farzuquhum min, maka berikanlah kepada mereka dari harta tersebut. Ya, disebutnya dengan ar-rizq. Ya, demikian. Ketika pembagian harta, maka apa? Disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan farzuquhum min. Nah, artinya rezeki di sini adalah pemberian. Demikian. Sehingga Jika kita ingin mendapatkan apa yang kita minta, maka jangan memintanya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, qauluhu 'inda Allah, kemudian firman Allah yang mengatakan 'inda Allah, fabtahu 'inda Allah rizqa. 'Inda Allah di sini adalah hal minariz. Dia kedudukannya sebagai hal. Kedudukannya sebagai hal dalam i'rabnya. Hal bagi ar-rizq. Nah, kenapa? Karena ar-rizq di situ ma'rifah, iya. Diwajibkan bagi sahibul hal harus ma'rifat. Maka 'inda Allah di sini adalah halnya, bukan sifat. Nah, kecuali kalau rizqan, nah baru dia sebagai sifat. Baik. Sekarang yang jadi persoalan adalah wa quddimal hal atau wa qaddamal hal ma anna mawdi'aha ta'khir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan halnya di sini? Kenapa hal disebutkan lebih dahulu? Padahal tempatnya hal itu di belakang. Ya, jatuh setelah sahibul hal. Begitu. Karena tentunya apa? Urut-urutannya adalah fi'il, ya, fi'il dengan fa'il, kemudian apa? Kemudian setelahnya yang fa'ilnya ini sebagai sahibul hal, baru setelahnya hal. Begitu. Ya. Demikian. Misalkan ja'a Zaidun qa'iman. Misalkan. Ya. Atau jan qa'im. Ja'a Zaidun masyian, yang tepatnya. Zaid datang sambil berjalan. Berarti apa maksudnya? Masyian di sini hal. Kenapa? Karena lihat ja'a, ja' fil madhi, ya. Tapi kemudian Zaidun sebagai fa'il daripada ja'a. Pelaku dari ja'a. Kemudian masyian. Masyian dia nakirah di situ. Dia sebagai halnya, begitu, bukan sebagai sifat. Beda lagi kalau misalkan ja'a Zaidun, apa, ja'a rajulun karimun, telah datang rajulun karim. Karim sebagai apa? Sebagai sifat dari rajul. Karena rajul apa? Nakirah. Di sini ja'a Zaidun masyian, misalkan Zaid datang masyian sambil berjalan, berarti apa? Dia hal. Nah, sahibul hal itu harus lebih dulu daripada halnya, kan begitu ya? Urutannya seperti itu. Nah, sekarang di sini qaddamal hal ma'anna mawdi'aha at-ta'khir an sahibiha. Sedangkan di sini Allah mendahulukan halnya, padahal kedudukan hal itu harus di belakang, jatuh setelah sahibnya, sahibul halnya. Kenapa? Li'ifadatil hasr. Tentunya ini berarti maknanya ifadatul hasr, memberikan faedah pembatasan. Artinya apa? Inna taqdima mahaqquhu ta'khir yufidul hasr. Di mana didahulukannya sesuatu yang haknya dia di belakang, maka memberikan konsekuensi al-hasr, pembatasan. Maksudnya ay fabtaghur rizqa hala kaunihi 'indallahi la 'inda ghairi. Maksudnya berarti apa? Carilah rizki di mana rizki itu hanya pada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan pada yang lainnya. Begitu. Ya. Carilah rizki karena rizki itu hanya ada pada Allah, bukan pada yang lain. Nah, demikian. Baik, itu maksudnya. Berarti yang hanya bisa memberikan rezeki hanya Allah, hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, demikian. Qauluhu, kemudian ayat berikutnya, kelengkapan daripada ayat ini, fabtaghu 'indallahi rizqa fa'buduhu washkurulah. Maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ay tadhallalu lahu bita'ah. Hinakanlah diri kalian hanya kepada Allah dengan jalan mentaatinya. Kenapa? Li'annal ibadah ma'khudah minat ta'bid. Karena ibadah itu diambil dari kata ta'bid. Apa itu ta'bid? wa huwa tadlil, penghinaan, ya, dihinakan. Wa minhu qawluhum, sehingga bangsa Arab mengatakan apa? Tariqun mu'abbad, tariq mu'abbad, jalan yang diinjak-injak, mu'abbad. Maksudnya apa? Al-mudallal lisalikin. Namanya jalan itu yang diinjak-injak buat orang yang berjalan. Ya, makanya tariq mu'abbad dinamakannya. Kenapa mu'abbad? Karena mudallal, diinjak, diingat apa? Dihinakan, diinjak-injak oleh orang yang berjalan. Qad uzila anhu al-ahjar wal ashjar al-mu'diyah. Yang terkadang telah dihilangkan darinya batu-batuan, pohon-pohonan yang mengganggu. Nah, li'annakum idza dalaltum lahu bita'ah fahuwa min asbabi rizq. Kenapa demikian? Kenapa setelah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk meminta hanya, meminta rizki hanya kepada Allah? Kata Syekh, li'annakum idza dalaltum lahu, karena kalian jika kalian hanya menghinakan diri kepada Allah dengan jalan bita'ah, dengan jalan mentaatinya, fahuwa min asbabi rizqi, maka itu menjadi sebab kalian mendapatkan rizqi. Dia menjadi sebab mendapatkan rizqi. Ya, demikian. Dan berapa banyak ayat yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan untuk kita beribadah dan dikaitkan dengan rizqi. Ya, ayat yang sering dijadikan dalil oleh kita untuk menunjukkan ibadah, misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kemudian apa? Ma uridu minkum wala apa? Apa? Selanjutnya, ma uridu min rizqin, ma uridu min rizqin wa ma uridu ayut imun. Ya, ma uridu min rizqin wa ma uridu ayut imun, innallahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan rizki setelah apa? Setelah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan tentang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya kan? Selanjutnya apa? Allah berbicara tentang rizki. Ma uridu min rizqin, ma uridu min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Ya. Aku tidak menginginkan rizki, rizki apapun juga, kata Allah. Ya. Wa ma uridu ayut'imun. Kenapa? Karena innallahu warrazzaq. Karena Allah lah yang ar-razzaq. Bahkan ditutup dengan kalimat apa? Zul kuwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Artinya apa? Allah yang akan menanggung semua rizki hambanya ketika hamba itu mau apa? Mau beribadah kepada kepadanya saja. Jadi, lihat. Kemudian apa? Ayat yang lain juga Allah tabaraka wa ta'ala apa? Menyatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar di atasnya. Kemudian apa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rizki. Lihat. Kalimat yang tadi apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Ya, ma uridu minhum min rizqin. Jelasin dalam ayat yang kedua apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquk. Lihat. Dalam ayat ini Allah menyatakan apa? Fabtaghu 'indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lah. Nanti ada tafsir yang ajaib, tafsirnya indah sekali dari Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Ya, setelah ini. Apa kata Syekh Utsaimin? Li'annakum idza dalaltum lahu bi ta'ah. Karena kalian jika kalian menghinakan diri hanya kepada Allah dengan taat kepadanya, fahuwa min asbabir rizq, maka itu menjadi sebab kalian mendapatkan rezeki. Baik, qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia apa? Jalan keluar, dan Allah akan apa? Memberikan rezeki kepadanya apa? Dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Lihat, at-taqwa ini apa? Ibadah lillahi ta'ala, iya. Karena at-taqwa, kata Talak bin Habib apa? Anta'mala bita'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa tatruka ma'asiyatah wa ala nuri minallah wa takhaf iqabahu. Iya. Karena takwa itu adalah anta'mala bita'atillah, kamu beramal karena taat kepada Allah. Beramalnya itu karena apa? Karena taat. Eh, okay. Ini ibadahnya karena apa? Karena taat. Makanya di sini apa? Li'annakum idza dzalaltum lahu bitta'ah. Karena kalian, jika kalian menghinakan diri kepada Allah dengan ketaatan. Baik. Fa huwa min asbabir rizq. Qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib fa amara an natlub ar-rizqa 'indahu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Maka Allah memerintahkan kita untuk kita mencari rizki 'indahu, hanya di sisi Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan beribadah kepadanya. Fattahu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Maka carilah oleh kalian rizki di sisi Allah saja. Dengan jalan apa? Wa'buduhu, dan beribadah kepadanya. Dengan jalan apa? Beribadah. Maka kata Syekh, apa lihat? Tafsiran yang indah sekali ini. Summa aqabahu biqauli. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita apa? Fattahu ilai apa? Indallahi rizqa. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki hanya di sisinya saja, di sisi Allah. Fa'asumma aqabahu biqauli. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan apa? Dengan ucapannya, fa'buduhu. Wa'buduhu, dan beribadah hanya kepada Allah. Kata Syekh, lihat tafsirannya. Isyaratan illa apa? Isyaratan ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizqi. Allah. Lihat, isyarah di sini berarti ada isyarah ila anna tahqiqal ibadah, bahwasanya tahqiqal ibadah, mewujudkan ibadah dengan sesungguhnya, min talabi rizqi, termasuk bentuk dari mencari rizqi. Subhanallah. Ya, orang kalau betul-betul mewujudkan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu artinya dia sedang mencari rizki kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ini yang tidak difahami oleh kebanyakan orang. Dia kira apa? Mencari rizki itu hanya at-takassuf. Iya. Hanya berusaha saja. Nah, makanya ketika ada sahabat yang ketika dia mengeluh kepada Nabi tentang temannya, yang kenapa kok temannya cuma beribadah saja, cari ilmu saja, sedangkan saya mencari rizki, saya berusaha ini dan itu, ya, untuk memenuhi kebutuhan dia, yang dia cuma beribadah dan mencari ilmu saja. Kata Nabi alaihissalam apa? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi engkau diberi rizki bihi oleh sebab ini, karena banyak bak sababiyah. Ya. Nah, bihi, oleh sebab orang ini kamu mendapatkan rizki. Wah, subhanallah. Iya. Tidak disangka-sangka. Okay. Orang yang sudah capek-capek mencari harta dan sebagainya, kemudian dia berikan kepada sahabatnya yang cuma beribadah dan mencari ilmu, ternyata apa? Ketika dia melihat, wah ini enak ya, cuma cari ilmu, beribadah, cari ilmu, beribadah, cari ilmu, beribadah. Sedangkan saya capek. Saya harus ibadah, saya juga harus cari uang dan sebagainya. Jadi, kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kamu dilancarkan rezekimu oleh sebab dia. Subhanallah. Iya. Nah, demikian. Maka di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Kenapa di sini Allah menutup firman tadi? Ya, bisa dilihat dalam surah Al-Kabut ayat 17 ya. Fattaghu 'indallahi rizqa. Carilah hanya di sisi Allah rizki. Wa'buduhu wasykurullah. Dan beribadahlah kepada Allah saja dan bersyukurlah kepada-Nya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Tsumma 'aqabahu biqaulihi," kemudian Allah tutup firman-Nya, ya. Allah akhiri, Allah iringi firman-Nya dengan kalimat wa'buduh, isyaratan ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizqi. Ini adalah isyarat bahwa dengan mewujudkan ibadah, dengan seseorang beribadah benar-benar kepada Allah, min talabir rizqi, termasuk dari mencari rizqi. Ya, makanya berapa banyak Allah tabarak wa ta'ala apa? Mengkaitkan rezeki dengan apa? Dengan ibadah. Bukan cuma satu, dua ayat, tiga ayat, bukan. Banyak. Banyak. Iya. Nah, demikian. Tapi oleh karenanya, kalau kita baca tafsir Al-Baghawi, ya, tafsir Al-Baghawi ketika berbicara tentang apa? Tentang ayat tadi, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Di situ apa? Dibawakan kisah banyak di mana para anbiya, bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam, idza hazabahu amrun, kalau sudah dihimpit oleh satu persoalan, persoalan tentang apa? Tentang rizki ini, maka apa? Badara ila shalah. Badara bis shalah. Dia akan segera menunaikan salat. Segera menunaikan salat. Ya. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di sini apa? Kenapa ini isyarat ila anna tahqiq min talabi rizqi? Li'anna al-'abid ma dama yu'min anna ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib fa 'ibadatuhu yataḍamman talab ar-rizqa bi lisanil hal. Subhanallah. Li'anna al-'abid, karena seorang hamba yang 'abid, yang dia beribadah kepada Allah, ma dama yu'min, selama dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia yakin bahwa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lihat, selama apa? Ibadahnya dia yakin, ya, yakin bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Fa ibadatuhu, itu menunjukkan bahwa ibadahnya tatadhamman talab ar-rizqi, mengandung mencari rizki. Berarti ibadahnya apa? Mengandung mencari rizki bilisanil hal, dengan lisan halnya, dengan perbuatannya. Ya. Makanya Allah Ta'ala mempersyaratkan apa? Amal solehnya itu dengan iman. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Subhanallah. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Lihat. Dipersyaratkan apa? Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Wa huwa dengan waw hal. Iya. Dengan waw hal. Sehingga apa? Dalam keadaan dia beriman. Beramal salehnya dalam keadaan dia apa? Beriman, yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka apa? Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang indah, yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah. Iya. Nah, maka ini ikhwati a'azani wa rahimakumullah, yang terpenting adalah ibadah kita apakah dibarengi dengan keimanan atau tidak. Apakah ibadahnya kita itu karena landasan ta'ah atau tidak. Itu yang perlu dikoreksi. Ya, itu yang perlu apa? Dikoreksi. Itu yang akan mencegah kita dari al-fahsya wal munkar. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kapan? Kalau salatnya itu dibangun dari atas landasan bitta'ah. Karena dasar ketaatan, bukan atas dasar semata-mata beban. Kebanyakan orang apa? Karena beban, karena sudah kewajiban. Ya. Tapi kalau dia melandaskan ibadahnya itu karena ketaatan, maka insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah. Ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini. Baik. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tutup dengan mengatakan apa? Washkurulah. Ya. Qawlu washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Ta'ala, "Idza adzafa Allahu syukra lahu." Apabila Allah menggabungkan kalimat syukur kepadanya, mutaaddiyan billam, yang kemudian kalimat syukur ini kan masdar ya, tapi dia apa? Mutaaddi billam. Dia mencari objek, memiliki objek dengan didatangkan huruf lam, ya. Fahuwa isyaratun ilal ikhlas. Ini menunjukkan apa? Isyarat agar kita ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Ya. Wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kepada Allah, washkurulah, dan ikhlaskanlah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Ini. Ya. Al-washkuru ni'matullah lillah. Artinya apa? Bersyukurlah kalian atas nikmat Allah tersebut. Lillah, karena Allah. Yang karena ketika kita beribadah kepada Allah dengan benar-benar, Allah akan berikan rizki kepada kita, maka bersyukurlah hanya kepada Allah. Ini. Falam huna li ifadatil ikhlas. Berarti lamnya di sini untuk memberikan faedah ikhlas. Kenapa? Li'anna syakir qad yashkurullah li baqa'i ni'mah. Karena terkadang orang yang bersyukur itu, dia bersyukur kepada Allah hanya karena ingin nikmatnya itu tidak hilang. Ya. Sehingga dia apa? Bersyukur. Karena ada orang yang seperti itu. Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Agar supaya tidak dicabut oleh Allah. Ya. Agar supaya apa? Tidak dihilangkan kenikmatan itu dari dirinya. Itu. Terkadang ada yang seperti ini. Dia bersyukur bukan karena apa? Bukan semata-mata itu adalah ibadah, tetapi apa? Tapi karena takut kalau tidak bersyukur nanti rizkinya apakah? Apa? Rizkinya akan dicabut. Ini. Ini yang jadi problem. Walaupun kata Syekh Muslim apa? Wa hadza la ba'sa bihi. Yang seperti ini tidak mengapa. Ya, yang seperti ini tidak mengapa. Tetapi yang lebih utama apa? Lakin walakin qauluhu yashkuru lillahi wa ta'ti iradata baqai ni'mah taba'an hadza huwal akmal wal afdal. Ini. Akan tetapi ketika dia bersyukur kepada Allah dan dia datangkan keinginan untuk agar nikmatnya itu tetap ada pada dirinya, itu hanya tabaan mengikuti dari syukurnya tadi, mengikhlaskan karena Allah, hadza wal akmal wal afdal, maka inilah yang paling sempurna dan paling utama gitu ya. Nah, ini wa syukru fassaruhu bi anhul qiyam bi ta'atil mun'im. Sehingga rasa syukur yang dimaksud dalam ayat ini ditafsirkan oleh mufassirin, kata Syekh, dengan apa? Al-qiyam bi ta'atil mun'im, yaitu dengan jalan menjalankan ketaatan kepada al-mun'im, zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Wa qalu innahu yakunu fi salasati mawadi', karena syukur itu terletak pada tiga tempat. Syukur itu letaknya pada tiga tempat. Nah, insyaallah tiga tempat ini akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang, biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nah. naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai sini. Aku qauli hadza asghalu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tawaffaqna.